Sekarang bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Ya filu ya filani ya filu na ta filu ta filani ya fil na ta filu ta filani ta filu na ta filina ta filani ta filu na ta filu na filu. Tadi ada yang salah ya filna ya tadi ya ta filu na. Sekarang ulang lagi sampai semuanya benar. 1, 2, 3. Ya filu ya filani ya filu na ta filu ta filani ya fil na ta filu ta filani ta filu na ta filina ta filani ta fil na ta filu na filu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bikamatika 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian shorof kitab At-Tashrif dan pada kali ini kita akan membahas tentang dhamir rafa' muttasil bil mudhari'. Dhamir rafa' muttasil bil mudhari'. Nah, ana sekarang ingin mengecek hafalan antum dan juga kita semua. Kita bareng-bareng dhamir-dhamirnya kita murojaah bareng dari dhamir rafa' munfasil. Baik, bareng-bareng bisa? Ya, dhamir rafa' munfasil dari awal huwa huma hum ya. Ya, bismillah. 1, 2, 3. Ya. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kemudian dhamir nasab munfasil. Ya. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Dhamir rafa' muttasil bil madi. Siapa yang belum hafal ini? Anu hafal? Udah pernah hafal? Mas Gi, udah pernah hafal? Ya, fa'ala fa'ala fa'alu ya. Udah. Nadanya sama enggak antum? Ini dia. Antum mukhalif. Enggak boleh menyeleweng dari nada yang sudah ditetapkan di sini secara formal ya. Mas Radi udah hafal belum? Senyum-senyum berarti enggak belum. Kalau senyum berarti belum. Kalau bisa serius berarti udah. Ya, kita mulai bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna fa'altu fa'alna. Bisa antum? Coba. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna fa'altu fa'alna. Khalid, tafadhal. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'altu ma fa'altunna. Ahsan. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada dhamir rafa' muttasil bil mudhari'. Ya. Nah. Nadanya ya siap-siap, jangan sampai menyelisihi nada yang ana tetapkan. Nah. Harus hafal lebih menghafal nadanya dibandingkan katanya. Ya. Oke. Dhamir rafa' muttasil bil mudhari. Ini fi'il mudhari. Oke, ingat semuanya harus dihafal, enggak boleh enggak. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu. Ana ulangi lagi. Jangan diikuti dulu, tapi diikuti di kalbu masing-masing dan dicetak di kalbunya supaya lebih benar-benar lebih terpatri. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu. Oke, sekarang ulangi 6 dulu. 6 dari awal ya. Minta nanti 3 kali. 3 keles. Ulangi 3 keles. يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن أيوه يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن ulang lagi ya ana ulangi lagi يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن أيوه كمان يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن sekelas lagi يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن طيب sekarang siapa yang udah hafal Mas Alam tafadhol tanpa lihat يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن ingat تفعل تفعلان يفعلن jadi yang terakhir pakai ya coba Habibi tafadhol أحسن مس نور هادي تفضل ها ديري كلو كده ديري ديري ديري لاقي مس تيجي يفعلوا يفعلان يفعلون خالد يفعلوا يفعلان يفعلون تفعلوا تفعلان يفعلن مس يفعلوا يفعلان يفعلون سلام يفعلون تفعلوا تفعلان يفعلون jangan berbuat bidah jangan berbuat bidah يفعلنا يفعلنا يا باختيار يفعلوا يفعلان يفعلون تفعلوا تفعلان يفعلن يا coba يفعلوا يفعلان يفعلنا enggak antum telah berbuat bidah di sini bidah dalam sharaf enggak boleh yaf'ilu yaf'ilu laf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna ahsan iya benar silakan baik kemudian ikuti selana 3 kelas untuk yang ke 7 sampai ke 12 ke 14 taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna أفعلوا نفعلوا يا سلكان تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن أفعلوا نفعلوا ini agak susah lebih susah lagi ya kedua kelasnya atau ini sampai 5 kelas ya 5 kelas kedua تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن أفعلوا نفعلوا ايوه تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن أفعلوا نفعلوا ketiga kelasnya تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن أفعلوا نفعلوا أيوه تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن أفعلوا نفعلوا Udah tiga kelas ini ada yang udah paham belum? Ada yang udah hafal belum? Atau masih ada yang belum? Kita tambah dua kelas lagi. Belum. Oke, dua kelas lagi. Taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu ayo. Taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu sekelas lagi. تفعيلوا تفعيلان تفعيلون تفعيلين تفعيلان تفعيلنا أفعيلون أفعيلوا أيوة تفعيلوا تفعيلان تفعيلون تفعيلين تفعيلان تفعيلنا أفعيلون أفعيلوا baik sekarang bareng-bareng tutup bukunya bareng-bareng kita membaca dari awal ana dulu pertama nanti abis itu baru semuanya يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن أفعلون أفعلوا أيوه satu dua tiga يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن أفعلون أفعلوا masih ada di antaranya Habibi telah berbuat salah bukankah begitu alhamdulillah akui sajalah coba Khalid seluruhnya ya Dimas, silakan Dimas. Taf ya filu. Ya ya filu. Iya. Jadi grogi. Ya filu ya. Ya filu ya falina. Antum sudah buat-buat sendiri antum, ha? Ya filu. Antum telah menyelisihi salaf ulama sorof. Diri. Bakhtiar, tafadhol. Tafadhol. Bah, hafalin. Ya, Mas Alam. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna taf'iluna. Mas Gigi, tafadhol. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ailu. Bagus, ahsan. Ya. Mas Nur Hadi. Nah, kalau ketahuan ini berarti belum bisa ini. Ayo, ayo. Cepat. Yo. Ya'ilu ya'ilani ya'iluna. Af'ilu taf'ilani ya'iluna. Taf'ilu taf'ilani taf'iluna. Taf'iluna. Taf'iluna. Taf'ilina. Taf'ila. Taf'ilani. Taf'iluna. Nafilu ah. Itu bad ending ya. Udah bagus-bagus, akhirnya jelek sekali. Bagi udah. Ayo coba. Masya Allah. Ya, Imas. Yaf'iluna. Yaf'aluna. Enggak, yaf'ilu. Yaf'ilani yaf'aluna. Yaf'iluna. Yaf'iluna. Taf'ilu taf'ilani yaf'iluna. Antum keluar. Keluar, hafalin di luar sekarang juga, awas. Awas ada copet. Awas di luar pokoknya. Nanti kalau suruh masuk di sini, ya. Jangan jauh-jauh. Ya, oke. Okay. Biar dia hafal di sana. Iya. Berkhola di sana ya. Oke, okay, sekarang kita masuk ke penerangan, ya. Yaf'alu artinya sedang atau akan berbuat ia seorang laki-laki huwa. Ya, tuan. Yaf'ilu atau yaf'ilu ya, yaf'alu yaf'ilu artinya sedang atau akan. Lihat, sedang berarti masih, yaitu sedang sekarang atau akan nanti mengko berbuat ia seorang laki-laki cah lanang ya. Dudu itu cah lanang huwa yaf'ilu ya. Maya podo karo huwa huma hum yaf'ilu ya ku huwa huma yaf'ilani hum kui yaf'iluna dieling ojo lali ya boyo lali ya. Kemudian yaf'ilani artinya sedang atau akan berbuat mereka, loh bukan mereka berdua laki-laki huma begitulah sampai naf'ilu lah ya kan yaf'ilu yaf'ilani sampai naf'ilu sama dengan fi'il madi lah kan udah belajar fi'il madinya gimana ya kan tentang susunan makna cuma susunan makna cuma kalimat atau cuma kata telah yang ada di fi'il madi itu ditukar dengan sedang atau akan. Sampun ngertos pot piye kepriben. Lihat bedanya mudhari dengan madi. Kalau madi ya sampean itu tambahkan kata telah fa'ala, dia laki-laki telah berbuat. Lah kalau mudhari, telahnya diubah jadi sedang atau akan. Berarti yaf'ilu, dia seorang laki-laki sedang berbuat atau akan berbuat. Mudeng apa ora? Mudeng Khalid. Tidak bisa? Paham? Iya. Adapun tentang dhamir, maka dikatakan begini. Nah, ini perhatikan. Perhatikan ya. Yaf'ilu mengandung dhamir huwa. Yaf'ilu mengandung dhamir huwa. Dieling-eling, yaf'ilu mengandung dhamir apa? Huwa. Yaf'ilani alifnya dron alife. Alif paskalam before noon. Alifnya itu dhamir yang semakna dengan huma. Ya you know? Yaf'ilani podo karo misale taf'ilani. Podo karo taf'ilani taf'ilani lah. Kui kabeh yo huma atau antuma. Yo. Ngerti apa ora? Yaf'ilani, alif dalam yaf'ilani mengandung dhamir semakna dengan huma. Podo karo sing wedok iki. Taf'ilu taf'ilani, ya toh? Taf'ilani lah alif paskalam itu ya huma. Tapi bedane iki huma untuk wedok. Tutup untuk cak lanang bukan. Ya. Lah kalau misalnya taf'ilu taf'ilani untuk orang kedua, lah itu berarti untuk antuma bukan huma. J. Khalid ngerti apa ora? Ya. Gagal maning son. Yaf'iluna. Wawnya itu lon yaf'iluna ya itu punya waw paskalam sebelum nun. Wawnya itu dhamir yang semakna karo hum. Ya toh? Huwa huma hum ya. Pas mantap. Yaf'ilu huwa, yaf'ilani hum, huma, yaf'iluna hum. Naf'ilu mengandung dhamir hiya. Rak ketok, gak kelihatan tapi tetap aja mengandung dhamir hiya, wis. Hiya, taf'ilu ya. Ingat? Iya. Kemudian taf'ilani, alif dalam taf'ilani itu mengandung yang semakna dengan dhamir huma. Podo karo yaf'ilani. Yaf'ilna, nun itu dhamir yang semakna dengan hunna. Mas Nur, tolong dipanggil Mas Nur temannya yang di luar, mungkin dia udah kedinginan. Yaf'ilna, nun itu dhamir yang semakna dengan hunna. Ya, dialing berarti sama dengan huwa huma hum yauma hunna. Berarti yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna. Apa itu? Gimana Mas Dimas? Udah hafal? Bismillah. Ya. Coba password. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'aluna. Ah, masih salah, keluar lagi. Soal. Enggak keluar. Enggak. Kemudian kita punya taf'ilu. Taf'ilu mengandung dhamir anta, ya toh? Anta taf'ilu. Lah, taf'ilani piye? Alif dalam taf'ilani itu mengandung atau dhamir yang semakna dengan antuma. Taf'iluna pakai waw. Wawnya itu dhamir yang semakna dengan antum. Taf'alina, ya dalam taf'alina lihat. Taf'alina. Jadi ya, waw, alif ya. Ya kan? Taf'alina. Yaitu semakna dengan anti. La taf'ilani atau taf'ilinya, taf'ilani. Alif taf'ilani. Ah, ya kan? Dhamir semakna dengan antuma. Lah berarti ingat ini. Taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, dan taf'ilani. Lah itu dhamirnya piye? Dhamirnya mana? Nanti, dhamirnya mana? Alif atau waw atau ya? Ya toh? Kalau alif berarti musanna kalih. Loro. Tutu loro. Ya. Kalau waw berarti hum, mereka, mereka, mereka ya. Kalau taf'ila, taf'ilina, domirnya ya, berarti anti. Kok mereka sih? Taf'iluna itu kalian, bukan mereka. Ya. Kalian. Paham gak kalau di sini? Jadi selaras dengan huwa humahum, hiya humahuna, anta antumantum, anti antumantuna, ana nahnu. Taf'ilna, lah ini taf'ilna sekarang. Taf'ilna, nunnya, dan taf'ilna itu domir yang semakna dengan antunna. Ya. Af'ilu mengandung domir ana. Naf'ilu mengandung domir nahnu. Sampun? Sampun. Oke. Okay. Sampun warap ya, sampun warap. Udah kenyang. Ya. Coba di om-omnya di ini di. Iya. Oke. Okay. Bagus. Yes. Kita menuju ke halaman 11, namun sekarang ada presentasi dulu. Ayo, silakan. Yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Iya. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Afghan. Ahsan, bagus, barakallahu fiik. Masuk, masuk, masuk. Ya, tutup pintu dari luar ya. Oke, kita melanjutkan halaman 11. Apabila fi'il mudhari sing ma'ruf itu dijadikan mudhari majhul. Loh, ini eling-eling. Lah kita punya istilah ma'ruf karo majhul. We have two terms. We have majhul and we have ma'ruf. Fahimtum? Ma'ruf is an active voice. And majhul is a passive voice. Ma'lum atau ma'ruf mithal saya memukul kamu. Majhul mithal kamu dipukul saya. Ya. Oke. Okay. Apabila fi'il mudhari sing ma'ruf ya kayak ini, yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna sampai af'ilu naf'ilu itu dijadikan mudhari majhul ya dibentuk sebagai passive voice ya. Maka dibunyikan koyo ngene. Ya begini ya. Yuf'alu yuf'alani yuf'aluna tuf'alu tuf'alani yuf'alna tuf'alu tuf'alani tuf'aluna tuf'alina tuf'alani tuf'alna uf'alun uf'alu. Bisa? Anda sendiri udah hafal, masa antum gak bisa? Anda sekali baca langsung hafal. Yuf'alu yuf'alani yuf'aluna tuf'alu tuf'alani yuf'alna tuf'alu tuf'alani tuf'aluna tuf'alina tuf'alani tuf'alna uf'alun uf'alu. Bisa? Nada enggak kan nada gampang. Selama engkau ikhlas dan beristiqomah, Allah Subhanahu wa taala akan menggambarkan ya. Tapi ini tidak langsung sekarang di hafalan. Yang penting antum hafalan dulu yaf'ilu yaf'ilani sampai af'ilu af'ilu ya. Itu dulu. Yaf'alu dan yaf'ilu itu nanti akan ada 6 bab untuk itu. Ada 6 bab. Enggak sekarang, kasihan Mas Dimas ya. Enggak sekarang. Nanti ada yaf'alu nanti ya. Insyaallah ini semuanya namanya ini basicnya aja, nanti akan ada cabang-cabangnya lagi ya. Ada yaf'ulu juga nanti. Bismillah. Maka artinya lah kalau misalnya sampean ini mengubah menjadikan majhul, maka artinya itu dari berbuat diubah jadi dibuat ya. Seperti yaf'ilu lah artinya sedang atau akan berbuat ia seorang laki-laki. Tetapi yuf'alu itu artinya sedang atau akan dibuat dia seorang laki-laki. Begitulah sampai habis. Lah koyo ngene sampai entek. Sampai habis kayak gitu. Jadi di kalau ma'ruf be atau meng atau me. Ya kan? Kalau misalnya majhul berarti di dibuat, dipukul, dipalu sehari-hari, di lain-lainnya. Adapun domir-domirnya tidak beda dengan fi'il mudhari' ma'ruf podo wae. Domir-domirnya podo wae. Cuf, lihat kalau yuf'alu domirnya apa? Ya huwa. Yuf'alani domirnya mendi alif setelah lam sebelum nun. Ya. Berarti dia huma. Yuf'aluna domirnya waw hum, ya. Dan seterusnya sampai habis. Timbangan fa'ala, ya, mudhari' dalam basa Arab ada 19. Juga sebagaimana fi'il mati, sama kayak fi'il mati kemarin. Kemarin ada fi'il mati ada 19. Lah ini ya juga ada 19. Kita punya yaf'ilu. Yaf'ulu karo yaf'alu. Itu semua sulasi mujarrad jenenge. Jeleng masih ingat? Yaf'ilu, yaf'ulu dan yaf'alu fi sulasi mujarrad. Kemudian yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu, yatafa'alu, yatafa'alu, yafta'ilu, yanfa'ilu, yaf'alu, yastaf'ilu, yaf'awilu. Itu adalah apa? Thulathi, thulathi mazid. Iya enggak? Dan yaf'awilu juga. Dan juga yaf'alu. Itu thulathi mazid. Insya Allah kita pelajari nanti setahun lagi. Kemudian yufa'lilu, yatafa'lilu, yufa'lilu rubai mujarrad. Yatafa'lalu, yaf'anlilu, yaf'alillu, itu rubai mazid. Dan sebagian sebagian dari pada misalnya ialah seperti yadribu, yadribani, yadribuna. Ada yang bisa kayak gitu? Hah? Ana aja bisa, masa antum gak bisa? Kalau ana bisa, antum sepertinya harus bisa. Iya. Iya benar, itu seperti itu. Nah ada juga yang suru, yamna'u, yukrimu, yusaddiku. Jadi antum ketika hafal fi'il mudhari wazannya, itu ibarat antum telah menghafal ratusan ribu kata. Iya, master kolon. Maksudnya baru fi'il mudhari. Baru fi'il mudhari. Ingat ini, baru fi'il mudhari. Gimana kalau antum sudah menguasai fi'il madhi, mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, amr, kemudian nahi, kemudian alat, zaman, makan, majhulnya madhi dan majhulnya mudhari. Masya Allah. Enggak jadi orang Arab karena antum enggak ada muka Arab. Tapi tetap ini suatu keistimewaan bagian. Makanya kalau antum bisa sorof, masya Allah, luar biasa. Ya. Enggak bisa ngomong, udah bisa ngomong tak, ya. Ya. Jadi penting sorof itu, jangan tinggalkan. Udah Dimas, nanti antum mana hukum lagi nih? Siap-siap. Tiap-tiap satu daripada fi'il mudhari' itu bertasrif 14. Ingat, semuanya 14 sebagaimana fi'il madhi dan mempunyai dhamir seperti yang tersebut di atas tadi. Maufun ma'rufnya ataupun majhulnya. Adapun ya, ta, alif dan nun berarti 4. Ya, ta, alif, nun. Ya, ta, alif, nun. Ya, ta, alif, nun. Yang di permulaan fi'il mudhari'. So, di sini lihat permulaan fi'il mudhari' itu karakteristiknya enggak mungkin terlepas dari salah satu huruf ini. Pasti ada. Dia mau ya atau mau ta atau mau a ya afilu atau nun, itu pasti. Itu awal-awalnya pasti itu. Tapi tidak semua yang di awalnya ya, nun, alif atau ta itu berarti fi'il mudhari, enggak semuanya. Cuma ketika antum mau mengidentifikasi fi'il mudhari, ketahuilah apakah ada permulaan salah satunya ya, ta, alif atau nun. Kalau enggak ada sama sekali, berarti tidak mungkin itu fi'il mudhari. Yang di permulaan fi'il mudhari itu dikatakan huruf mudhari'ah, yakni huruf mudhari'. Fi'il-fi'il mudhari' itu kalau mau dimajhulkan hendaklah didhammahkan huruf yang pertama. Dhammahkan huruf yang pertama. Ketika antum bilang yaf'ilu, maka ianya didhammahkan menjadi yu. Yu. Dan difathahkan huruf yang sebelum huruf terakhirnya, seperti yuf'alu, majhul dari yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, dan yuf'ilu. Itu empat itu, majhulnya sama. Misal antum bilang saya punya yuf'ilu, af'ala yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun, ya. Itu namanya sulasi mazid biharfin wahid. Yuf'ilu fi'il mudhari'nya, antum mau memajhulkannya menjadi yuf'alu tetap. Nah sekarang kalau misalnya ana punya kata yufa'ilu, gimana caranya antum memajhulkannya? Yufa'alu, ya kan? Yufa'alu karena fathah untuk huruf kedua terakhir, sebelum terakhir. Contoh misalnya kan ada istilah misalnya badala yubadilu, ya. Yubadilu, yubadilu, ya kan? Menggantikan. Nah sekarang yubadilu itu majhul atau ma'ruf? Ma'ruf. Bagaimana cara membuat dia majhul? Yubadalu, difathahkan sebelum huruf terakhirnya. Kholas, paham, dan seterusnya. Ya pelan-pelan, insya Allah nanti antum akan lama-lama paham sendiri. Kalau bisa, antum gunakan secari kertas atau berlembar-lembar kertas. Antum latihan tulis ini. Huahumahum. Kemudian bawahnya matchingkan. Iyahu, iyahuma, iyahum. Kemudian bawahnya matchingkan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kemudian bawahnya fi'il mudhari. Fa'yaf'il, yaf'ilan. Kemudian latih untuk menulis misalnya dari doroba, doroba, doroba, dorobu, doroba, curu, doroba, ca, dan seterusnya. Itu dulu anak kayak gitu waktu masih satu SMP. Karena itulah akhirnya anda bisa. Kemudian bahkan ini anda tulis dengan bahasa Indonesia. Karena kalau dengan bahasa kayak gini agak sulit. Maka dengan bahasa Indonesia anda tulis dengan serajin-rajinnya. Dulu waktu dulu. Nah habis itu bisa. Dan bahkan langsung cepek dapatnya, dapat ponten tuh cepek. Alhamdulillah. Waktu itu, sekarang enggak. Oke, okay. Hah? Uskut, coba yaf'ilu yaf'ilani, silakan. Iya. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna, taf'ilu taf'ilani taf'iluna, taf'ilina taf'ilani. Taf'ilna, af'ilu, naf'ilu. Ayo, bareng-bareng kita semua. 1, 2, 3. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, af'ilu, naf'ilu. Sekarang saya ingin antum membuat dari kata doroba yadribu fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya antum tulis secari kertas, ya. Doroba yadribu, tulis. Nanti di rumah pekan depan hari Kamis insyaallah akan ana tanyakan dan akan dipertanyakan. Dari doroba yadribu fi'il madhi dan mudhari'nya 14 enggak boleh kurang. Enggak boleh nambah juga, enggak usah kerajinan untuk ana. Antum latihanlah aja di rumah, ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah 10 menit lagi kita akan memulai mustalah al-hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.